Denting-denting dawai gitarku mengalunkan nada-nada rindu, mengenangkan kisah kasihmu yang dulu pernah singgah di hatiku. Kini semua tinggal kenangan, terlukis di atas kanvas putih. Menatapku seakan rindu, ingin kembali seperti yang dulu. Haruskah aku mencari pengganti kasih yang lain, ataukah aku sendiri, sendiri, sendiri, sendiri lagi? Kering sudah air mata di atas batu nisanmu, tak sanggup terlalu lama. Semua tinggal kenangan, terlukis di atas kanvas putih. Menatapku seakan rindu, ingin kembali seperti yang dulu. Cari pengganti kasih yang lain, ataukah aku sendiri, sendiri, sendiri, sendiri lagi? Kering sudah air mata di atas batu nisanmu, tak sanggup terlalu lama. Batu nisanmu, tak sanggup terlalu lama. Semua